الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا Amma ba'd. Pada hari ini kita berada pada hari Ahad tanggal 1 Muharram 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 2 Oktober 2016. Kita berkumpul di rumah Allah di masjid tempat paling mulia di muka bumi, yang paling dicinta oleh Allah, yaitu masjid-masjid. Untuk sebuah amalan yang mengandung nilai ibadah, yang bermanfaat di samping untuk diri kita, untuk iman kita, untuk takwa kita, juga bermanfaat harapannya untuk saudara-saudara kita dan untuk negeri dan negara kita. Segala hormat kepada semua pihak yang berandil terwujudnya acara ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang juga mendukung dan senang dengan acara yang insya Allah mengandung nilai ibadah ini. Untuk menyingkat waktu, tema kajian kita seperti yang telah diumumkan oleh panitia penyelenggara, yaitu bahaya radikalisme dan komunisme terhadap negara. Bahaya radikalisme kalau disebutkan dalam tema ini terhadap negara, tidak lain dikarenakan memang ujung-ujungnya nanti adalah negara. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa bahaya radikalisme, terorisme, dan komunisme kembalinya kepada seluruh umat Islam. Membahayakan dan mengancam akidahnya, mengancam imannya, yang bahaya tersebut efeknya tidak hanya berhenti di dunia, berlanjut sampai ke akhirat nanti yang akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Tidak kemudian selesai urusannya di dunia, tetapi kita akan berjumpa dengan Allah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Hanya kepada Allah kita akan kembali, dan hanya di tangan Allah perhitungan amalan dan perbuatan kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, radikalisme akan melahirkan terorisme. Terorisme latar belakangnya beragam. Ada terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi. Ekonomi seseorang atau suatu kelompok atau suatu suku. Sehingga muncul teror, intimidasi terhadap yang dianggap lawannya yang mencegah kepentingan ekonominya. Jenis ini sudah terjadi dan memakan korban. Hanya sebuah urusan, sebuah ladang pasir yang diperebutkan, dia siap mengintimidasi lawannya atau yang dianggap sebagai lawan. Mengintimidasi, menculik, memukul, sampai na'udzubillah membunuh. Ada terorisme yang dilatar belakangi juga oleh latar belakang politik. Persaingan antar pemain-pemain politik, sehingga siap mengancam lawannya atau keluarganya, mengintimidasi, memukul, melempar, membakar aset yang dianggap lawannya. Bahkan sampai masjid-masjid Allah pun enggak lepas dari teror yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik. Bahkan insyaallah aparat terkait terkhusus kepolisian lebih punya data dibandingkan kita ini. Sampai pada tingkatan membunuh karena kepentingan politik. Ada terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan atau atas dasar atau lebih tepatnya dikatakan mengatasnamakan agama. Terjadi pada semua agama. Agama Yahudi, agama Nasoro, termasuk yang mengatasnamakan agama Islam. Perbincangan kita, diskusi kita adalah jenis yang terakhir. Bukan jenis yang pertama dan yang kedua, walaupun semuanya tercela dalam Islam. Dilarang dan diharamkan dalam Islam. Tapi sekali lagi, fokus pembahasan kita adalah jenis yang ketiga, yaitu radikalisme atau terorisme yang mengatasnamakan Islam. Mengatasnamakan syariat Islam. Mengatasnamakan beberapa amalan dalam agama Islam. Seperti mengatasnamakan penegakan syariat Islam. Siapa yang enggak suka apakah ada seorang muslim keberatan syariat Islam ditegakkan? Saya kira enggak ada namanya muslim keberatan untuk syariat Allah diamalkan, ditegakkan di bumi Allah. Namun bagaimana Islam membimbing? Bagaimana Islam memberikan cara? Begitu juga mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar karena alasan untuk mengingkari kemungkaran, menghilangkan sebuah kemungkaran, dia bertindak anarkis, meneror, memukul, membakar, membunuh. Amar ma'ruf nahi mungkar bagian daripada ibadah. Siapa yang mengingkari amar ma'ruf nahi mungkar bagian daripada amal soleh? Enggak ada seorang muslim mengatakan, wah amar ma'ruf nahi mungkar bukan bagian dari Islam. Salah, wahai saudaraku. Terlalu banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Namun, amar ma'ruf nahi mungkar itu diatur sistemnya, tata caranya. Ada kemungkaran-kemungkaran yang memang kita diwajibkan untuk menghilangkannya dengan kekuatan kita. Dalam batas-batas kemampuan. Seperti kalau anak kita gak sholat, sudah umur 12 tahun. Nabi memerintahkan untuk dipukul anak ini. Ini ingkar mungkar dengan tangan. Tapi siapa yang memukul? Ayah. Bukan paman. Bukan tetangga. Ayah sendiri sebagai waliul amr di rumah tangga. Ada kemungkaran-kemungkaran yang di luar tanggung jawab kita dari sisi penanganannya. Seperti kemungkaran yang terjadi di masyarakat. Penjualan khamr haram. Atau juga orang-orang yang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Ini haram. Namun bagaimana cara mengingkarinya? Perzinahan. Jelas haram hukumnya. Namun bukan berarti elemen-elemen masyarakat sipil, ormas-ormas, pondok-pondok pesantren, takmir-takmir masjid, turun tangan ke lapangan, menghancurkan, menyerang, dan seterusnya. Bukan masalah aturan dalam kepolisian yang melarangnya. Islam pun tidak membenarkan. Perlu kita mengkaji kajian fikih. Fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Sholat itu ada fikihnya ya. Wudu ada fikihnya. Haji ada fikihnya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jihad. Penegakan syariat Islam. Ada fikihnya. Kalau semangat beramal. Semangat tinggi untuk beribadah. Tapi tidak disertai dengan fikihnya. Berbahaya. Itu kemudian yang memunculkan radikalisme dan terorisme. Tiba-tiba ada tempat yang menjual khamer, sekelompok masyarakat datang menyerang, pemilik toko mempertahankan diri sampai dibakar dan ada yang terbunuh. Membunuh dosanya lebih besar daripada minum khamer. Sama-sama dosa besar, tapi bertingkat-tingkat. Kaum muslimin yang saya muliakan. Jadi, ketika radikalisme dan terorisme diatasnamakan amalan agama, di sini kita bertanggung jawab. Kita yang duduk di masjid ini bertanggung jawab untuk menjelaskan sejelas-jelasnya tentang apa itu Islam. Apa itu penegakan syariat Islam. Apa itu jihad. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh kita diam. Kalau diam, kita berdosa. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu pembahasan ini membutuhkan waktu tidak sehari. Kalau kita ingin membahasnya dan mendiskusikannya secara lengkap. Menuntut kita untuk sabar dan bertahan mengkaji ini. Terorisme. Ada yang beraliran kanan, ada yang beraliran kiri. Terorisme kanan dan terorisme kiri. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu seringnya yang mengatasnamakan kebaikan-kebaikan atau mengatasnamakan agama. Ekstrim kiri itu yang melawan agama. Dua-duanya tercela. Dan ekstrim kiri tidak boleh dilawan dengan ekstrim kanan, sebagaimana ekstrim kanan tidak boleh dilawan dengan ekstrim kiri. Tetapi dengan cara kembali kepada bimbingan wahyu Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita berbicara lebih jauh, penting untuk disepakati bahwa setiap problem, ini penting untuk disepakati terkhusus oleh yang statusnya muslim. Kalau non-muslim di luar bingkai pembicaraan kita. Tapi status hamba yang telah bersaksi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Bahwa kita harus meyakini dan sepakat bahwa Islam telah menyiapkan semua solusi. Dengan kata lain, Islam telah sempurna. Baik ibadah-ibadah praktisnya maupun urusan sosial kemasyarakatannya ataupun urusan ideologi, akidah dan iman. Ini yang kemudian Allah tegaskan dalam ayatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah aku sempurnakan limpahan nikmatku kepada kalian. Nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat diutusnya Nabi sebagai seorang Rasul. Wa raditu lakumul islama dina. Dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Islam yang mana? Islam bermadhab apa? Berideologi yang mana? Tidak ada jawaban kecuali satu. Islam yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya, difahami oleh sahabatnya, diyakini dan diamalkan. Tahun berganti tahun, sampai turunnya ayat yang tadi kita dengarkan bersama dalam surat Al-Maidah. Ayat ini turun kurang lebih 80 hari sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di mana turunnya? Di Padang Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Saat apa? Saat jamaah haji sedang wukuf. Turunlah ayat ini yang mengabarkan bahwa Islam telah sempurna. Adakah seorang muslim yang meyakini bahwa Islam belum sempurna? Perlu dievaluasi keislamannya. Karenanya, Al-Imam Malik rahimahullah, guru daripada Imam Syafi'i, mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, "Ma lam yakun yawma idin dinan, falaysal yawma dinan." Segala sesuatu, segala amalan, keyakinan, aturan yang bukan bagian daripada Islam pada hari itu, hari saat Nabi menerima ayat ini di Padang Arafah bersama ratusan ribu sahabat, ketahui kata Imam Malik, maka pada hari ini pula, yakni 1200 tahun yang lalu lebih, beliau hidup di kota Madinah, pada hari ini pula bukan bagian dari Islam. Ideologi manapun, keyakinan apapun, mazhab apapun, cara ibadah yang seperti apapun, kalau tidak ada di masa Rasulullah membimbing sahabatnya, difahami dan diamalkan oleh sahabat, maka pada hari ini bukan bagian daripada Islam. Lalu bagaimana dengan 1400 tahun setelah Nabi wafat? Muncul cara-cara, ideologi-ideologi, sistem-sistem baru tidak dikenal oleh sahabat. Yang penting saya garis bawahi di sini adalah terorisme, radikalisme, komunisme adalah sebuah problem. Pertanyaan besar, kemana kita mau cari solusi? Ke Islamkah? Al-Quran dan sunnahnya dan bimbingan para sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Para ulama kita di masa tabi'in, Al-Hasanul Basri, Sa'id bin Musayyib, Muhammad bin Sirin. Atau di masa tabi'ut tabi'in, Al-Imam Malik, Abu Hanifa, Al-Imam Syafi'i, kemudian di masa Imam Ahmad, atau siapa yang mau dicari? Kemana kita mencari solusi? Ke barat? Teori-teori filosof? Teori-teori timur? Dari Tiongkok, dari Cina? Dari Soviet? Dari Eropa? Atau jawabannya yang pertama? Tidak dan tiada bukan. Kecuali yang pertama. Kalau kita mencari solusi dalam Al-Quran dan Sunnah, pasti ada jawabannya. Allah mengatakan, mari kita dengarkan. Ini ayat dalam Al-Quran kita. Bukan teori seorang tokoh, seorang pejuang, bukan. Allah mengatakan, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ wal yaumil akhir. Jika kalian berbeda pandang, berselisih dalam suatu permasalahan, termasuk berbeda pandang dalam mencari solusi. Solusi rumah tangga, solusi masyarakat, solusi pendidikan, solusi negara. Jika kalian berbeda pandang, kata Allah, dalam suatu permasalahan, maka kembalikan hukumnya dan solusinya kepada Allah, yakni Al-Quran, dan kepada Nabi, yaitu kepada sunnahnya. Kemudian Allah tekankan, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada hari akhir. Jadi taruhannya iman kita. Jangan mencari teori dan filsafat apapun. Jangan. Nanti kita akan semakin masuk dalam jerat-jerat problem. Nah, kaum muslimin yang saya muliakan. Berbicara terorisme sebagai bagian pertama kajian kita. Ketika mendengar kata-kata ini, awal yang muncul di benak kita adalah gerakan-gerakan teroris semisal, kalau yang terakhir namanya ISIS. Sebelumnya ada Al-Qaeda. Ada juga Jamaah Islamiyah. Kalau dalam skup nasional ada NII, ada Jamaah Ansharut Tauhid. Ya. Ini gerakan-gerakan radikal dan teroris. Ini yang awal muncul di benak kita. Awal yang keluar di pikiran kita, oh, awas teroris. Awal yang muncul adalah ISIS. Dan tentu tidak bisa dipungkiri. ISIS yang sebelumnya bernama Al-Qaeda, kemudian pecah muncul nama ISIS. Dulu bernama di Indonesia Majelis Mujahidin Indonesia, kemudian pecah muncul Jamaah Ansharut Tauhid. Kita ingin menelaah apa yang mereka jadikan sebagai slogan. Bahwa negara ini adalah negara kafir. Kalau kafir atau diistilahkan dengan tagut, berarti wajib untuk diperangi. Halal darahnya untuk dibunuh. Halal hartanya untuk dirampas. Kemudian keluarlah dalil-dalil Al-Quran. Bukan pernyataan di surat kabar atau teori seorang filosof. Ayat-ayat Al-Quran yang dipakai. Yang berisi perintah-perintah jihad memerangi orang-orang kafir. Kemudian berlanjut. Yang tidak mau sejalan dengan kami, tidak mau mendukung program dalam tanda kutip jihad kami, maka mereka adalah loyalis-loyalis pemerintah kafir. Hukumnya apa? Sama. Harus diperangi, dibunuh, diledakkan, dibom. Karena memakai nama agama, karena mencomot ayat Al-Quran, maka tanggung jawab kita sebagai muslim untuk membersihkan nama agama kita dan keharuman syariat Islam. Dalam beberapa majelis yang lalu kita telah menjelaskan tentang apa itu dan kapan seorang dinilai sebagai kafir. Kapan seorang dinyatakan keluar dari Islam. Pengkafiran atau diistilahkan tadi mungkin disebutkan kalimat takfir. Takfir itu artinya memvonis kafir. Yang menyikapi tentang takfir ini ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ekstrim kanan berlebihan. Sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit tauhid, sedikit-sedikit musyrik. Tanpa ada dalil, tanpa ada bimbingan yang benar dari Al-Quran dan Sunnah dan para sahabat Nabi dan para ulama kita terdahulu. Tentu yang seperti ini tercela. Seperti contohnya yang ekstrim kanan. Berdalil dengan ayat dalam surat Al-Ma'idah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jelas ayatnya. Masih mau apa lagi? Demikian kata mereka. Ketika kita tanyakan, maaf, apakah ada seorang ahli tafsir terkhusus dari kalangan sahabat Nabi yang menafsirkan ayat ini seperti penafsiran yang kamu yakini atau didoktrinkan kepada kamu oleh pimpinan jamaahmu? Was, gak usah rumit-rumit. Lihat aja di terjemah Quran depak itu. Kalau ada Quran terjemah versi Departemen Agama, silakan buka. Itu resmi kok. Terjemahan Departemen Agama RI. Dibuka. Ternyata betul. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan sebagai hukum, maka mereka adalah kafir. Seorang anak muda, bahkan walaupun tua umurnya, seorang dokter atau insinyur, atau bahkan mungkin, maaf-maaf saja, orang-orang dari angkatan, dari militer ataupun dari kepolisian, terkena syubhat ini bisa termakan, bisa larut dalam ajakan dan rayuan kaum teroris. Kita semua tahu bagaimana ada seorang desertir TNI yang bergabung dengan kaum teroris, betul ya? Juga ada anggota Polri yang ikut bersama ISIS dan berangkat ke Syria, betul Pak? Iya. Mungkin catatan di kepolisian lebih banyak dari yang saya ketahui. Ya. Padahal sudah diajarkan kepada mereka jiwa bela negara. Tapi kenapa jadi luntur? Itu tadi. Syubhat kaum teroris cukup samar. Dilihat di Al-Quran benar. Nah kalau sudah kafir, coba buka ayat di surat Al-Ma'idah, di surat An-Nisa, di surat ini dan itu. Bahwa orang kafir itu wajib diperangin. Ah masa begitu? Ya coba lihat di dalam terjemah Quran Depak. Dia gak pakai terjemahan bahasa lain. Resmi loh ini, legal loh ini. Dibuka. Tafsir atau terjemahan versi Departemen Agama Republik Indonesia. Iya. Diperintahkan untuk perang. Kemudian dia siap untuk angkat senjata. Siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk menghancurkan, mengebom dengan apa yang disilakan dengan bom bunuh diri. Kalau mereka menyebutnya sebagai bom syahid. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ternyata kalau umat Islam mau sabar belajar. Yang sipilnya, yang dokternya, yang insinyurnya, yang pedagangnya, yang guru sekolahnya, yang TNI-nya, yang Polri-nya, yang semuanya mau belajar, insya Allah akan ada jawabannya. Dijelaskan oleh para ulama sejak masa sahabat, terbesar dan tertingginya, Al-Imam Al-Mufassir, Abdullah bin Abbas, anak paman Rasulullah. Barakallahu fikum. Pimpinan Madrasah Tafsir Makkah. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud, pimpinan Madrasah Tafsir di negeri Kufah. Sahabat Nabi. Loh ini yang mau menafsirkannya ini sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Adalah orang-orang yang belajar Islam, belajar Al-Quran, belajar hukum agama, akidah, dan iman. Kepada siapa gurunya? Ustadz siapa? Kiai siapa? Ulama siapa? Jawabannya adalah gurunya langsung. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kita, murid ustadz, murid guru. Mereka langsung muridnya Nabi Muhammad SAW. Kita harus belajar ilmu-ilmu alat. Antara lain ilmu bahasa Arab. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Bakar, Umar, Uthman. Gak perlu belajar ilmu nahu dan ilmu sarf. Bahkan ilmu nahu dan ilmu sarf. Kaidah-kaidahnya diintisarikan dari bahasanya mereka. Tapi bersama itu gak mentang-mentang. Karena pandai berbahasa Arab dan dilahirkan menangisnya dengan bahasa Arab. Kemudian mau menafsirkan Al-Quran sembarangan. Tafsir harfiah. Enggak tafsir harfiah. Belajar kepada Nabi masih. Bertanya kepada Rasul. Maka Ibnu Abbas saat diutus oleh pemerintah Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menemui kaum Khawarij teroris masa itu yang memberontak dalam bentuk kekuatan bersenjata kepada pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah yang keempat. Maka Ibnu Abbas datang menasihatin mereka. Siapa tahu mau taubat. Di antara dialog yang terjadi pada waktu itu tentang permasalahan penafsiran ayat-ayat semisal ini, maka Ibnu Abbas menyatakan, "Laisal kufrul ladzi tadhhabuna ilaihi." Bukan makna kekafiran pada ayat ini seperti yang kalian yakini, bukan, kata Ibnu Abbas. Mereka para teroris diem. Karena di tengah-tengah teroris itu gak ada satupun sahabat Nabi. Ini anak paman Nabi yang belajar Al-Quran langsung kepada Nabi. diam mereka semua. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-kufru duna kufrin au kufrun duna kufrin, kekafiran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari bingkai Islam, artinya masih muslim. Cuma dia telah melakukan sebuah dosa yang cukup besar. Tapi statusnya masih apa? Muslim, haram untuk dibunuh. Hartanya masih berharga, enggak boleh dirampok atau dirampas. Kalau mati dikubur di pemakaman muslimin. Dan seterusnya dari hak-hak seorang muslim. Tapi kaum teroris sekarang enggak mau menerima itu. Wah, sudahlah, bertele-tele pakai Ibnu Abbas segala. Emosi. Maka kita berkewajiban menjelaskan. Diterima nasihat kita, alhamdulillah. Tidak diterima, ya kita sudah melaksanakan tugas. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ternyata bibit-bibit terorisme ini telah dijelaskan sedini mungkin oleh Islam. Sekarang ini kenapa dengan mudah kaum teroris memvonis negara ini sebagai negara kafir dan siap untuk memeranginya. Benci kepada pemerintah, antipati. Kalau kita telusuri, api yang besar ini bermula dari percikan api yang kecil. Tetapi dianggap remeh, dianggap kecil, atau banyak yang tidak tahu bahwa itu adalah percikan api. Karena dia tidak belajar. Contohnya apa? Islam membimbing umatnya ketika mendapati kekurangan dan kesalahan pemerintahnya. Coba, pemerintah itu kan manusia. Bisa lupa, bisa salah. Sebagaimana kita sebagai pemimpin rumah tangga, memimpin rakyat dengan ukuran rumah 7x9, anggota rakyatnya istri dan beberapa anak saja, kita jatuh pada kesalahan mengambil kebijakan. Sering. Apalagi pemerintah yang luas negerinya dari ujung ke ujung. Rakyatnya beragam dan bervariatif. Islam membimbing. Bagaimana cara menyikapi kesalahan dan kekeliruan pemerintahnya. Nabi SAW, mari kita lihat. Apakah yang telah dilakukan oleh umat sekarang ini benar sesuai dengan Islam ataukah tidak? Contohnya, muncul orang-orang yang menulis di media massa tentang kesalahan-kesalahan pemerintah dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang politik. Orang semua pada membaca di media massa, cetak maupun elektronik, tiap hari dijejelin. Pemerintah begini, pemerintah korup, pemerintah begini, pemerintah situ. Ya. Tiap hari dijejali informasi tentang aib-aib pemerintah. Tak kalah bahayanya, mimbar-mimbar Jumat, khutbah-khutbah dan ceramah-ceramah tabligh akbar juga dijadikan media mengkritisi pemerintah secara terbuka. Rakyat bukannya mendapat arahan dan solusi, yang muncul adalah kebencian yang terus meningkat. Kalau sudah panas, ya, bisa diarahkan nanti. Api ini mau digunakan untuk apa? Sudah benci kepada pemerintahnya, tidak percaya lagi, maka musuh-musuh negara ini akan memanfaatkan kondisi tersebut. Lalu bagaimana caranya? Lah, jawabannya ayo kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Contohnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Iyadh bin Ghunam radhiyallahu anhu. Rasulullah menyatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah. Falyakhud biyadi wal yakhlubih, in qubila minhu fadaka, wa illa faqad adda ma alaih." Jika Anda atau barang siapa yang memiliki nasihat, teguran, kritikan kepada pemerintahnya, jangan, kata Nabi, jangan ditampakkan secara terbuka. Nikmatnya, indahnya. Kata orang sekarang, sudah kami sampaikan secara terbuka kok, Ustaz. Tetap aja. Kami sudah mengkritisi di surat kabar, tetap aja gak peduli. Kami sudah demo, kami sudah bakar mobil, kami sudah lemparin kantornya, tetap aja gak berubah. Apalagi kalau kritikan dan nasihat itu disampaikan secara tertutup, ya kita ditertawain. Maaf, ucapan Anda itu dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi atau bimbingan para sahabat atau siapa? Diteliti, punya teliti, ternyata itu sumbernya dari orang-orang barat. Ini, fenomena ini sudah dijawab oleh Nabi kita. Logika ini tadi, logika apa? Ya, kita ditertawain aja. Kalau gak diserang, gak dibakar kantornya. Dijawab oleh Nabi. Kata Rasulullah, Ingkubila minhu fadaka. Kalau nasihat dan kritikannya yang disampaikan secara tertutup tadi diterima, didengarkan oleh pemerintah dan dilakukan pembenahan-pembenahan, itu yang diharapkan. Kalau tidak, maka sungguh dia telah menunaikan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Selesai. Di akhirat nanti ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan terhadap kemungkaran pemerintahmu? Sudah saya sampaikan nasihat ya Allah, sesuai dengan bimbingan Rasulmu secara tertutup. Allah gak akan bertanya, kenapa pemerintahmu gak mau menerima nasihat? Bukan urusan kita. Anak kita saja belum tentu mau menerima nasihat kita. Apalagi pemerintah yang di atas kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, terlalu banyak dalil seputar masalah ini. Yang kesimpulannya, umat Islam harus belajar, belajar, belajar. Terbatas waktu untuk merincinya. Lah, ketika sudah memasyarakat, sudah ngetren, mengkritisi pemerintah secara terbuka, bahkan tidak jarang masyarakat mengatakan, wah kalau penceramah yang itu atau Ustadz Fulan pemberani dia mengkritisi pemerintah dari mimbar Jumat. Atau kalau pulang pengajian, gimana pengajiannya? Bagus Ustadznya, bukan munafik dia. Terang-terangan dia. Masya Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan. Di saat masyarakat terus terprovokasi. Karena dijejali oleh kekurangan dan kesalahan pemerintah. Musuh-musuh Islam. Baik yang berkedok agama. Maupun yang kepentingan politik. Mudah menghancurkan negeri kita. Mudah untuk diadu domba antara rakyat dengan pemerintahnya. Rakyat tidak percaya lagi kepada pemerintahnya. Komunisnya. Kapitalisnya, apa saja bisa memanfaatkan rakyat yang seperti ini. Nanti kita akan menyinggung sedikit ketika pembahasan tentang komunisme. Namun, sebelum saya melanjutkan uraian ini, sampai kepada saya berita bahwa ada terkumpul beberapa problem yang tercatat di panitia, yang beredar problem ini atau lebih dikatakan syubhat beredar di masyarakat kita di berbagai media. Baik syubhat-syubhat yang membela terorisme, radikalisme, atau yang membela komunisme dan menjajakannya di tengah masyarakat. Maka untuk selanjutnya saya mempersilahkan Ustaz Alfian untuk menyampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para hadirin sekalian, kita telah mendengar uraian dari Ustaz pemateri Al-Ustaz Luqman Ba'du terkait dengan permasalahan radikalisme, yang dalam hal ini radikalisme yang mengatasnamakan agama Islam, yang dari radikalisme ini akan memunculkan terorisme Nah, terkait dari apa yang beliau sampaikan tadi, muncul beberapa pertanyaan. Mungkin Pak Ustadz ya. Ustadz dengan pertanyaan. Ya, ini tadi dibahas oleh Ustadz. Bahwa apabila kita mendengar kata terorisme, itu langsung akan muncul di benak kita ya yang baru-baru ini. ISIS, Al-Qaeda, itu apabila tatarannya internasional. Kalau dalam tataran nasional mungkin sebagai tadi yang sempat disebut, Jama'ah Ansar Tauhid, ya, atau Majelis Mujahidin dan sebagainya. Nah, mungkin tentunya di sini menunjukkan bahwa sebenarnya terorisme itu tidak hanya yang disebutkan ini saja. Ya, ini sebenarnya banyak bentuk-bentuk atau geliat terorisme yang mungkin kita enggak mengira itu bukan terorisme. Padahal itu pun bagian dari terorisme yang sangat berbahaya juga. Ini mungkin Ustadz bisa menjelaskan. Iya, tadi sempat saya katakan bahwa ketika kita mendengar atau membaca kalimat teroris atau terorisme, awal yang muncul di benak kita adalah semisal ISIS dan Al-Qaeda. Yang tentu tidak bisa dipungkiri bahwa kedua kelompok ini mengancam eksistensi pertama umat Islam itu sendiri. Kedua, eksistensi negara kita dan negara manapun. Namun ada bentuk teroris dan terorisme yang jarang muncul di benak kita. Karena memang kalau ISIS, Al-Qaeda itu terang-terangan memang mendeklarasikan kami anggota ISIS atau mendemokan kami adalah supporter pendukung ISIS di masjid-masjid, di perempatan-perempatan besar, di bundaran HI. Terang-terangan, kami ISIS, mau apa? Negara ini kafir, mau apa? Terang-terangan. Sehingga untuk mengantisipasinya itu mudah. Karenanya, sepakat kita semua, ISIS adalah organisasi teroris. Segala sesuatu yang nampak jelas dan terang, itu lebih mudah mengantisipasinya. Dan tentu harus bekerja sama kita. Namun di situ ada kelompok yang mengandung atau menanamkan paham terorisme dan mengajarkan teror, tapi mereka bersembunyi, menyelinap di tubuh-tubuh muslimin dan menanamkannya secara perlahan. Tidak arogan seperti ISIS. Kita sempat melihat ya atau beredar video bagaimana orang-orang ISIS mendidik anak-anak kecilnya yang ada di Syria, orang Indonesia, Malaysia, sampai paspor kita, paspor Indonesia itu dibakar bareng-bareng rame-rame dan mengatakan, "Tunggu wahai pemerintah Tawud, kami anak-anak Islam akan kembali ke negeri kalian untuk memerangi kalian." Divideokan, jelas wajahnya, nama-namanya, itu jauh lebih ringan ya dibandingkan kelompok yang mengajarkan terorisme dan teror secara perlahan dan sistematis. Siapa yang saya maksud adalah kelompok Syiah. Kelompok ini gak usah berbicara tentang keimanannya mereka atau akidah mereka tentang Al-Quran, tentang sahabat, tentang Allah, tentang Nabi. Butuh satu bulan majelis seperti ini. Tapi salah satu ideologi agama Syiah yang dimotori oleh negara Iran adalah ideologi negara wilayatul faqih. Apa itu negara wilayatul faqih? Negara yang dibawa kekuasaan mutlak al-faqih. Siapa al-faqih? Ulama yang ditunjuk mewakili Imam Mahdi yang mereka tunggu-tunggu itu. Karena mereka berkeyakinan jihad tidak boleh ditegakkan sampai Imam Mahdi muncul di muka bumi ini. Tapi kapan Imam Mahdi? Kita mau jihad, kita mau perang, kita mau mengebom. Imam Mahdi gak muncul-muncul. Akhirnya muncul ideologi wilayatul faqih yaitu seorang ulama yang mewakili Imam Mahdi tadi. Ini namanya ideologi wilayatul faqih. Ini enggak ada di surat kabar. Enggak ada di majalah-majalah, di Metro TV, Trans TV, enggak ada. Adanya di mana? Di literatur resmi agama Syiah ini. Sehingga ini ditanamkan oleh mereka bahwa negara manapun yang tidak di bawah kepemimpinan wilayatul faqih adalah tidak sah dan harus tunduk kepada negara wilayatul faqih. Ini ada di dada orang-orang Syiah. Contoh misalkan yang gampang hari-hari ini, apa yang dinamakan atau kita dengar ketika dieksekusinya 47 teroris. Salah satunya bernama Nimr an-Nimr. Nimr an-Nimr. Di mana ini? Di Saudi Arabia. 47 teroris dieksekusi mati setelah melalui proses pengadilan bertahun-tahun. Maka orang-orang Syiah protes di dunia, termasuk di Indonesia. Nimr an-Nimr ini dalam salah satu ceramah yang sudah terekam dalam video dengan tegas menyerukan penegakan wilayatul faqih. Tapi sembunyi-sembunyi itu tadi. Kalau yang lainnya kan pakai spanduk, harus berdiri negara khilafah, khilafah, khilafah. Ada enggak? Ada di Indonesia. Khilafah, khilafah, khilafah. Demo di sana sini. Itu gampang lah. Difoto, disimpan datanya. Tapi kalau yang sistematis ini yang berbahaya. Nimr an-Nimr dengan tegas mengatakan bahwa negara manapun, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, mana saja harus tunduk di bawah kepemimpinan wilayatul faqih. Pimpinan terbesarnya siapa yang muncul? Pertama memunculkannya atau yang getol menyuarakannya adalah tokoh revolusi Iran pada tahun 1979. Siapa itu? Khomeini. Maka dari itu, pada tahun 80-an, beredar foto-foto dan poster-poster Khomeini di Indonesia karena dia meneriakkan syariat Islam, negara Islam, negara Islam. Banyak di Indonesia tokoh-tokoh yang kagum. Sampai akhirnya waktu itu ditangkap oleh Kodim, ditahan oleh polisi pada waktu itu tahun 82, 83, 85. Ya. Lah, ini salah satu contohnya. Paham Syiah yang mengajarkan terorisme ini dan pemberontakan terhadap negara-negara yang sah untuk tunduk di bawah negara wilayatul faqih benar-benar didukung oleh negara Iran. Dan Syiah siap bekerja sama, berkolaborasi dengan siapapun. Bahkan berkolaborasi bekerja sama dengan Al-Qaeda. Salah satu contohnya, di provinsi, salah satu provinsi Iran bernama Khurasan, perbatasan dengan Afghanistan, di sana ada batalion pelatihan Al-Qaeda, tentara Al-Qaeda berjumlah kurang lebih 1.500 tentara Al-Qaeda pimpinan Usama bin Laden yang dilatih oleh petinggi-petinggi militer Iran. Contoh bahwa Iran terlibat dalam terorisme internasional. Telah tertangkap pasokan senjata, bukan cuma AK-47. Senjata-senjata berat. Bahan-bahan peledak jitu dikirim kepada pemberontak di Yaman untuk melawan pemerintahnya. Dikirim ke Nigeria. Luar biasa. Secara sembunyi-sembunyi dan tertangkap. Ternyata di balik itu adalah militer Syiah Iran. Mereka punya gerakan atau garda revolusi yang diutus ke berbagai negara. Juga mereka ada kelompok secara independen namanya Hizbullah di Lebanon. Juga bagian daripada sayap Syiah Iran ini tadi. Loh, apa kaitannya dengan Indonesia? Sering kan kita mengira tidak ada di sekitar kita. Sering kita lalai. Kita mengira musuh masih jauh. Ternyata sudah ada di sebelah kita, satu selimut dengan kita. Tadi sempat saya sebutkan, adanya demonstrasi-demonstrasi di berbagai negara saat akan dieksekusinya nimr an nimr teroris di Saudi Arabia tersebut oleh pemerintah Saudi dieksekusi. Di antara demonstrasi tersebut terjadi di Jakarta. Di tengah-tengah demonstran, mereka membawa bendera atau spanduk-spanduk yang mewakili bendera kelompok teroris Hizbullah. Sudah ada persis. Silakan lihat nanti foto bendera yang di Jakarta dan samakan dengan yang di Lebanon, Syria, Irak, dan Iran. Bibit-bibitnya sudah ada. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ini mungkin jawaban terhadap pertanyaan tadi. Semoga bisa mewakili. Tafadhol. Terkait dengan ini, Ustaz, tadi penjelasan tentang fakta bahwa negara Saudi Arabia telah mengeksekusi 47 para teroris, yang alhamdulillah sebenarnya ini menunjukkan negara ini memang negara anti teroris begitu, Ustaz. Akan tapi permasalahannya adalah ketika justru mungkin apa yang sering kita dengar atau dikaitkan negara Saudi Arabia dengan isu Wahabi mungkin. Dan banyak juga tuduhan bahwasannya Wahabi ini terkait dengan terorisme. Bahkan beberapa waktu lalu ada sebuah pernyataan di surat kabar bahwasannya teroris itu yang ada di negeri ini semuanya Wahabi. Semuanya adalah Wahabi. Kemudian diiringi juga sebuah fakta bahwasanya buku-buku karya atau buku yang dipelajari di Wahabi itu juga banyak dicetak oleh ISIS. Diberi cap, diterbitkan oleh ISIS. Nah, ini mungkin bagaimana Ustaz mendudukkan hal ini. Sementara kita tahu tadi fakta dieksekusi 47 teroris ini sangat menunjukkan bahwa Saudi Arabia anti dengan teroris. Iya. Sementara banyak yang isu-isu yang mengkaitkan antara Wahabi dengan terorisme. Iya. Pertama, kita umat Islam diajarkan oleh Allah untuk tidaklah berbicara atau berkomentar kecuali berdasarkan ilmu yang valid, data yang objektif. Ini pertama. Kedua, kalau kita melihat negara-negara yang ada di dunia ini yang dimusuhi oleh teroris, terjadi di sana peledakan-peledakan, upaya pembunuhan-pembunuhan, di samping negara kita Indonesia juga terjadi di Saudi Arabia. Nah, karenanya pemerintah Saudi Arabia termasuk salah satu pemerintah yang sangat getol untuk memerangi terorisme melalui pendidikannya, melalui tindakan di lapangan. Beberapa waktu lalu sampai mengirim helikopter Apache-nya, senjata-senjata beratnya untuk memerangi terorisme. Ditangkap para tokoh terorisnya. Setelah proses pengadilan, dieksekusi. Terkhusus, isu terorisme ini muncul kan lebih gencarnya pada tahun 2011. Pasca diledakkannya menara kembar WTC di Amerika. Ini gencar. Ternyata bukti-bukti dan data otentik menunjukkan Saudi Arabia lebih dulu dalam mengkampanyekan anti-terorisme. Sejak awal 90-an sudah dilakukan hal itu. Bahkan penangkapan-penangkapan, pembinaan-pembinaan, sampai pada tingkat eksekusi. Maka itu sebagai tuduhan yang nanti di Yaumul Qiyamah, di hari kiamat akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, baru saja diungkapkan di pertemuan atau sidang umum Dewan ini PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Putra Mahkota Saudi mewakili Raja Saudi menjelaskan bahwa pemerintah Saudi adalah pemerintah yang mengkampanyekan anti-terorisme tidak hanya secara teori, tetapi di lapangan sekaligus. Kaum muslimin yang saya muliakan, kalau dikatakan bahwa kaum teroris tersebut mempelajari dan mencetak buku-buku Muhammad bin Abdul Wahhab, maka dengan itu disimpulkan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab atau Wahhabi, kata orang kita di sini, mengajarkan terorisme. Saya pikir seorang yang bisa berpikir lebih ilmiah tidak demikian. Kalau seandainya para teroris mempelajari kitab Riyadhus Salihin, karya siapa? Imam Nawawi bermazhab Syafi'i, atau Arba'in Nawawiyah, dicetak oleh mereka dan diajarkan, dihafalkan hadis-hadisnya. Apakah kemudian kita menyatakan bahwa Imam Nawawi mengajarkan terorisme? Tidak. Mereka mengambil sisi tertentu dari satu pihak, sisi lain dari pihak lainnya. Justru sebaliknya, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam banyak karyanya sangat menentang tindak kekerasan dan terorisme. Ini terbukti juga dari murid-murid beliau dan cucu-cucu murid sampai hari ini. Para ulama di Saudi punya karya-karya, ratusan bahkan ribuan karya yang menjelaskan secara rinci, gamblang tentang bahaya terorisme sampai ke akar-akarnya. Maka dari itu, Usama bin Laden, Ayman Bawahiri, dan yang lainnya mengkafirkan ulama Saudi. Dikafirkan. Ada buku judulnya Saudi Arabia di Mata Al-Qaeda. Isinya negara Saudi kafir harus diperangi. Ulamanya ulama tauhid. Sama seperti kita juga diperangi, bahkan di sana lebih dahsyat. Luar biasa. Kaum muslimin yang saya muliakan. Kalau karena di pelaku peledakan WTC adalah sebagiannya adalah anak-anak Saudi, pertanyaannya juga pelaku peledakan di beberapa negara ya, dilakukan oleh anak-anak Indonesia, anak-anak Malaysia, pelaku bom Bali Indonesia. Apa kemudian kita katakan Indonesia adalah negara teroris? Tidak dong. Itu kedzaliman namanya. Tapi ini adalah oknum-oknum yang menjadi korban radikalisme dan terorisme sementara negara berusaha untuk mengatasinya. Contoh berikutnya, kita yang ada di masjid ini juga. Ini teman-teman yang hadir yang dikenal juga dengan sebutan Salafi, tapi juga sering diembel-embeli dengan Wahabi. Gak bisa dipungkiri, kita banyak membaca buku-buku beliau, mengkaji dan menghafalnya. Di samping kita juga mengkaji buku Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi, Ibnu Qudama dari para ulama-ulama mazhab. Ya. Contohnya sekarang, kita yang ada di sini yang namanya Salafi ini, adakah di antara kita yang meyakini boleh membicarakan kekurangan pemerintah di depan umum? Kalau ada yang menyatakan, iya boleh, bukan Salafi, Anda terkena syubhat teroris. Semua meyakini bahwa saudara-saudara kita yang mengucapkan la ilaha illallah di kanan kiri kita, depan belakang kita muslim, haram darahnya ditumpahkan. Kalau jenazahnya meninggal, kita kuburkan. Kita mengantar jenazahnya dan menyolatkannya. Berarti tidak boleh dong digeneralisir. Berarti ada suatu penyakit tertentu di sana. Ini sebagai jawabannya, wallahu a'lam. Nah, dari penjelasan di atas tadi yang disampaikan oleh Ustaz Lukman Badu, telah menunjukkan kepada kita bahwa isu yang disampaikan atau disebarkan melalui media atau yang lainnya, baik terkait dengan Saudi secara khusus, dikaitkan dengan terorisme, atau juga paham Wahabi kemudian dinyatakan sebagai paham yang mengajarkan terorisme, maka itu menunjukkan itu semua tidak benar. Dan alhamdulillah sudah dijelaskan oleh beliau, walaupun secara ringkas, namun insyaallah sudah mewakili. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, yang juga sampai kepada kami, terkait dengan jawaban tadi dengan kelompok Syiah yang ternyata juga mereka sangat erat kaitannya dengan terorisme. Dan tadi juga disinggung tentang masalah bagaimana kenyataan atau fakta yang terjadi di beberapa negara, termasuk tadi disebutkan penyelundupan beberapa persenjataan ya yang berhasil dibongkar oleh aparatur negara, termasuk oleh Saudi Arabia sendiri bahkan. Dan tadi juga Ustaz menyinggung bahwasannya geliat Syiah itu bukan jauh, tidak jauh dari kita. Ternyata di negeri ini pun juga sudah muncul amaliah-amaliah mereka. Bahkan kemarin terakhir juga diungkap adanya fakta bahwa jamaah Syiah berupaya dimaslundupkan ke negeri Saudi Arabia untuk melakukan berbagai aksi di tengah jamaah haji. Dan alhamdulillah berhasil dipatahkan melalui Irak pada waktu kemarin itu. Artinya ini semua menunjukkan memang makar mereka atau upaya mereka sangat besar. Nah, mengingat mengambil pelajaran dari yang ada di berbagai negara itu, dan kita pun tidak luput dari hal yang atau kenyataan serupa, maka mungkin Ustadz bisa memberikan nasihat atau arahan kepada kami tentang bagaimana kita supaya bisa waspada dari ini semua, dan jangan sampai apa yang terjadi di belahan negara yang lainnya itu menimpa negara kita ini. Nah, tadi saya katakan jangan kita mengira bahwa bahaya itu masih jauh. Dalam beberapa waktu yang lalu, tidak lama, Syiah Indonesia yang tergabung dalam kelompok ABI, Ahlul Bait Indonesia, berangkat ke Iran dalam sebuah pertemuan, dan itu tervideokan. Pimpinan ABI dengan tegas mengatakan kepada pemerintah Iran bahwa kami putra-putra Khomeini di Indonesia sangat menunggu bantuan dari bapak-bapak dari Iran, dari tuan-tuan. Kami putra-putra Khomeini di Indonesia. Enggak mengatakan putra-putra Indonesia. Itu kalau di Indonesia, Pak, mengatakan putra-putra Indonesia. Siap mengibarkan bendera merah putih dalam acara kajiannya. Ya. Ini bahaya. Kalau ISIS enggak bakalan mengibarkan bendera merah putih. Terang, kita tahu tinggal dor aja gitu. Selesai. Tapi kalau yang gini bahaya. Ketika di Iran, kami putra-putra Khomeini di Indonesia, berulang kalimat ini, meminta bantuan. Hati-hati, Garda Revolusi Khomeini hingga hari ini terus melakukan kaderisasi. Penyelundupan bahan peledak yang dilakukan kurang lebih pada tahun 83. Pada peristiwa haji tahun 83. Yang dibawa oleh kurang lebih 90 jamaah haji Iran. Bahan peledak TNT berkekuatan tinggi yang telah dimodifikasi dalam bentuk pasta tersimpan di koper-koper jamaah haji Iran. Di mana dan siapa yang mau diledakkan dan dibom? Diskotik, pasar, atau apa? Yang mau diledakkan itu adalah jamaah haji yang sedang beribadah kepada Allah. Di mana meledakkannya? Di alun-alun atau di tengah sawah yang jumlah orangnya sedikit? Di tengah-tengah kerumunan orang yang sedang berdoa, menangis, beristighfar kepada Allah. Tertangkap 51 kilogram bahan peledak TNT. Dan masih banyak data-data yang lainnya. Itu tidak tersembunyi. Diketahui halayak ramai, terkhusus yang pada tahun-tahun itu sudah bisa membaca. Kalau yang pada tahun-tahun itu masih baru lahir, mungkin kurang bisa mengetahui. Kaum muslimin yang saya muliakan, demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh jamaah haji Iran. Jadi kesempatan haji itu digunakan untuk kepentingan politik, bukan kepentingan ibadah. Melakukan demonstrasi di Mekah hingga terbunuh 400 orang. Di antara mereka jamaah haji dan ratusan tentara atau polisi negara. Apa ini? Haji model apa? Sehingga pemerintah Saudi mengantisipasi. Di satu sisi mau dilarang. Ada kecaman internasional lah. Ada HAM. Tapi di sisi lain, pemerintah harus melindungi jutaan jamaah haji. Bukan ribuan. Kita aja mengamankan acara ini. Jangan-jangan ada teroris meledakkan bom di sini. Kesulitan kita. Pakai jubah seperti kita. Pakai kopiah seperti kita. Kemudian meledak. Apalagi jutaan manusia. Kalau kita sama-sama orang Indonesia sawo matang. Yang datang ke Mekah itu dari mancanegara dengan bahasa yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Betapa sulitnya mengamankan. Bukan cuma 2.000 atau 10.000 tentara. Ratusan ribu tentara dan polisi dikerahkan untuk mengamankan jamaah haji. Dari bahaya teroris Iran. Oleh karena itu, OKI dalam pertemuannya terakhir di Turki menetapkan dari puluhan ketetapannya antara lain bahwa Iran mendalangi terorisme internasional. Mengacaukan keamanan negeri-negeri muslimin. Gak terima Iran. Nah ini bahayanya sekarang, maaf saja, Iran itu pandai merayu. Sekarang ini mereka terus merayu Republik Indonesia untuk terus melakukan kerjasama. Makanya sekarang semakin santer lawatan-lawatan dari sana ke sini atau dari sini ke sana. Dalam bidang energi, dalam bidang budaya, dalam bidang pendidikan, dalam bidang olahraga bahkan. Kerjasamanya dengan Iran. Bahaya. Ini adalah tugas kita semua untuk menyadarkan saudara sebangsa ini. Kaum muslimin yang saya muliakan. Tidak kalah parahnya dari pertanyaan yang diajukan tadi. Melalui program pendidikan ada beasiswa. Belajar ke Iran. Hingga sekarang ini, anak-anak Indonesia yang sudah pernah belajar di Iran, lebih dari 5.000 atau 6.000 siswa. Dari tahun ke tahun di berbagai universitas yang ada di sana. Pulang bukan hanya belajar ilmu kedokteran. Atau belajar ilmu teknik. Tapi membawa ideologi teroris Syiah. Kita lihat saja sekarang. Apa yang berkembang di Indonesia terus di bulan Muharram ini. Acara apa? Biasanya apa namanya? Acara Arba'in ya. Atau peringatan kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jangan dianggap kecil loh. Jangan dianggap hanya sebuah ritual biasa loh. Itu mengandung makna dan itu bukan baru 10-20 tahun dalam sejarah umat di dunia ini. Perhatikan baik-baik. Acara peringatan kematian, walaupun acara peringatan kematian ini gak pernah ada contoh dari Nabi, gak juga dari Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, gak dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, gak ada. Telah mati, telah wafat Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud. Gak ada peristiwa peringatan atau peringatan kematian Hamzah. Khadijah, wanita mulia dalam Islam, istri pertama Rasul yang berjuang bersama Nabi, telah wafat. Tidak ada hari peringatan kematian Khadijah. Tidak ada. Al-Hasan dan Al-Husain ingin memperingati kematian neneknya yaitu Khadijah. Enggak. Itu nenek saya. Begitu juga sahabat berikutnya, ulama kita, madhab apapun dalam madhab Islam ini. Enggak ada. Itu baru muncul beberapa abad kemudian dan menjadi ritual dan budaya. Kaum muslimin yang saya muliakan, di antara yang menghidupkan acara dan ritual peringatan kematian ini adalah Syiah. Peringatan kematian Husain bin Ali bin Abi Thalib. Husain tentunya salah seorang sahabat cucu Rasulullah yang mulia yang harus kita cintai. Harus kita bela. Namun membela dan mencintainya dalam porsi syariat. Jangan ekstrim. Sementara Syiah mempolitisir. Coba kita perhatikan acara Arba'inat yang sekarang ini mungkin akan banyak minta izin kepada pihak-pihak terkait. Coba perhatikan. Mereka menepuk-nepuk dada. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Maksudnya apa? Meratapi kematian Husain. Kami, anak cucumu akan terus membelamu. Mau balas dendam. Peristiwa sudah terjadi. Nah, ternyata disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, Asy-Syafi'i, penulis tafsir Al-Qur'anil Azim yang beredar di pondok-pondok pesantren di Indonesia ini. Dalam salah satu bukunya berjudul Al-Bidayah wa Nihayah. Sebelum saya lanjutkan sesi pertama majelis kita hingga tibanya waktu duhur, khusus berbicara tentang terorisme dan ekstremisme kanan. Setelah selepas sholat duhur, kita akan berbicara tentang ekstremisme dan terorisme kiri. Kaum muslimin yang saya muliakan, siap untuk maraton? Ya. Anu Ustaz lapar, pejuang-pejuang kita dulu juga menahan lapar. Ngantuk Ustaz, pejuang-pejuang Islam yang dulu, pejuang-pejuang negeri ini juga mengantuk, capek, letih, terluka. Masa kita duduk di masjid, ya, pakai ada minumnya lagi. Enak kan? Ya, jadi sabar, wahai saudaraku. Ini bagian daripada perjuangan. Maka, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kira-kira Ibnu Katsir ini Wahabi atau gimana? Mungkin Pak Ustaz Taufik bisa membantu. Ibnu Katsir itu sudah 7 abad yang lalu kan gitu ya. Sementara Muhammad bin Abdul Wahab baru 3 abad. Jadi dia sudah Wahabi sebelum Wahabi lahir. Nah, ini lucu. Dalam tafsir Ibnu Katsir atau di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kitab sejarah, lebih dari 7 jilid. Disebutkan bahwa acara ritual peringatan kematian Husain adalah acara yang dipolitisir oleh Syiah untuk menanamkan semangat dendam dan menumpahkan darah umat Islam sekaligus memberontak kepada negara. Jangan dianggap polos. Wah, kita harus toleran. Negara kita mencegah adanya semua pihak yang intoleran. Wahai saudaraku, jangan salah kaprah. Mari kita antisipasi bahaya sebelum dia mendekat ke kita 10 meter. Ya. Nanti biayanya tambah banyak, korbannya tambah besar. Kaum muslimin yang saya muliakan. Begitu juga ulama-ulama berikutnya menyebutkan dan terbukti secara praktek pada abad-abad yang lalu di Kufah, di Baghdad, di Damaskus. Selesai acara Arba'in, selesai mereka menjerit-jerit menyatakan kesetiaannya kepada Husain dalam ritual tersebut, langsung membunuhi umat Islam. Loh, di Indonesia belum kok Ustaz? Ya, mereka memang bukan kayak ISIS. Kalau ISIS panas sekarang langsung ledakan. Ngamuk kepada polisi, ambil sepeda motor, pakai bom, masuk ke Mapolres. Itu. Syiah tidak demikian. Lebih telaten. Ya. Tapi bahayanya lebih besar. Kaum muslimin yang saya muliakan, di Indonesia, kalau di Kufah, di Irak, Lebanon, mereka sudah pakai senjata kan untuk acara itu ya, pakai pedang-pedang untuk melukai dirinya. Jadi punggungnya dipukulkan pedang ya kepadanya sampai berdarah. Dadanya, kepalanya, anak kecil pun, wanita-wanitanya juga ambil pisau, dilukai dahinya, mencucurkan darah. Masya Allah, agama apa ini kira-kira? Nah, kaum muslimin yang saya muliakan, itu kan di luar negeri. Jangan kaget wahai saudaraku, baru tahun kemarin dua wanita terang-terangan memampangkan fotonya dalam acara peringatan kematian Husain memegang pisau atau pedang melukai kepalanya dan mencucurkan darah. Apa maknanya itu? Sebagaimana kamu wahai Husain yang mulia telah terbunuh, kami siap tertumpahnya darah kami kaum muslimin yang saya muliakan, maka dari kondisi ini semua kita menyadari bahwa musuh itu telah dekat. Nah, panitia menyebutkan bahwa duhur jam 12 lewat 10, maka untuk mempersiapkan diri sholat duhur, kita akhiri bagian pertama kajian kita ini sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan seusai sholat duhur biidznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian penjelasan dari pemateri Al-Ustaz Luqman Ba'du. Semoga yang beliau sampaikan bermanfaat, memberikan pencerahan dan pembekalan bagi kita semua. Ya, insyaallah sebagaimana yang telah disampaikan, kajian ini akan dilanjutkan pada setelah sholat duhur.